keta-keta hita ku saba marsuan eme ei eme eme di suan keta-keta keta dongan dongan sahuta keta martabe marsi bature utana keta-keta keta keta hita ku saba marsuan eme ei eme eme di suan keta-keta keta dongan dongan sahuta keta martabe marsi bature keta hita tu sabar marsuan eme ei eme eme di suan keta keta keta dongan dongan sahuta keta martabe marsi pature hutana.